yang memiliki tauhid yang murni, punya semangat di dalam mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Pihak-pihak yang punya semangat untuk kembali kepada bimbingan para sahabah, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dikarenakan gencarnya musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah mengkampanyekan anti wahabi, sehingga ikhwanuddin azzaakumullah di akhir-akhir ini kaum muslimin menjadi ketakutan dengan sebuah nama yang namanya wahabi tadi. Terekam di dalam benak mereka kalimat wahabi untuk sesuatu yang menyimpang, kalimat wahabi untuk sesuatu yang sesat. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang aneh, orang-orang yang di luar keumuman kaum muslimin. Sehingga ikhwanuddin azzakumullah, banyak dari kalangan para ulama'una dahulu maupun yang masih hidup sekarang ini yang mengungkap, menjelaskan, menjabarkan tentang apa itu wahabi, bagaimana akidahnya, bagaimana manhaj dan prinsipnya, dan yang terpenting apakah berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apakah berbeda dengan akidah yang selama ini dipahami, diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para immatul huda. Dan yang tak kalah penting barakallahu fikum, apakah benar tuduhan-tuduhan yang selama ini disematkan kepada orang yang dikatakan wahabi tadi sebagai tukang mengkafirkan orang tanpa hak, sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak, beda paham dengan orang lain mengkafirkan, beda pendapat dengan orang lain langsung mengkafirkan, dan yang semisalnya. Makanya ikhwanuddin azzaakumullah, pada kesempatan kita kali ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat besar sesungguhnya, sensitif juga di sisi yang lainnya. Sebuah tema dengan judul ada apa dengan wahabi. Tujuannya adalah untuk memperjelas tentang makna wahabi, mendudukkan tentang makna wahabi, dan membuktikan bahwasannya itu istilah dimunculkan oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin azzakumullah, perlu difahami bahwasannya wahabi itu sebuah nama, sebuah gelar yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Nisbah kepada Al-Wahhab berarti. Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahhabi. Al-Wahhab nama Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian istilah wahabi ini liar, lebih luas maknanya, dipakai untuk menggelari siapa saja yang kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, siapa saja yang memurnikan tauhidnya dalam perkara ibadah, siapa saja yang anti syirik, anti bid'ah. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah juga dikatakan sebagai tokoh Wahabi keblinger, dikarenakan Ibnu Taimiyah zamannya jauh lebih dahulu daripada Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Lebih luas lagi Wahabi gelar yang disematkan untuk kata mereka para pengikutnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mazhab Hanabilah dikatakan Wahabi. Tambah keblinger lagi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal jauh-jauh dan sangat jauh masanya sebelum Ibnu Taimiyah ta rahimahullah. Bahkan Ahmad ibn Hanbal rahimahullah muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dieluk-elukannya diagung-agungkan oleh orang-orang yang anti Wahabi tadi. Al-muhim Wahabi nisbah kepada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Maka perlu kita ketahui siapa beliau ini. Siapa beliau ini? Bagaimana kedudukan beliau di mata umat? Bagaimana akidah beliau? Bagaimana prinsip-prinsip dakwah beliau? Lalu kita melihat berbedakah dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, berbedakah dengan para sahabat, ataukah justru itu adalah kepanjangan perjuangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tayyib. Beliau adalah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Ibni Rashid Ibni Buraid Ibni Mushrif An-Najdi At-Tamimi. Dikatakan oleh Al-Syeikh Al-Allama Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala yantahi nasabuhu ila Mudar Ibni Nizar Ibni Ma'ad Ibni Adnan. Nasabnya beliau berhenti pada Mudar bin Nizar bin Ma'ad Ibni Adnan Al-Adnani. Berarti sama satu nasab dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau juga seorang Adnani. Disebutkan oleh Syekh Rabi' dalam kitabnya Dahru Iftira'at Ahli Zayg wal Irtiyab an Da'watil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di halaman yang ke-27. Ini beliau terlahir pada tahun 1115 Hijriah di sebuah tempat yang namanya Uyainah di wilayah Najd. Ayah beliau adalah termasuk ulama Najd, termasuk qadhi Najd, yaitu namanya Abdul Wahab bin Sulaiman. Kakeknya beliau yaitu Sulaiman bin Ali, seorang alimun jalil, alim yang mulia, imamun fil fiqh, imam dalam perkara fiqh, mufti negara ketika itu. Paman beliau, ammuhu, yaitu Syekh Ibrahim bin Sulaiman, min ajillatil ulama, termasuk ulama-ulama yang terkemuka, yang mulia pada masa itu. Ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah beliau terlahir tumbuh kembang di tengah-tengah keluarga ilmu, di tengah-tengah keluarga ulama, di tengah-tengah keluarga yang terhormat secara keilmuannya. Bapaknya alim, kakeknya alim, pamannya alim, beliau sendiri seorang alim. Disebutkan dalam sejarahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini dikenal memiliki kecerdasan, akal yang cerdas, hafalan yang cepat dan kuat. Beliau sudah hafal Al-Quranul Karim sebelum umur 10 tahun. Beliau sudah mengkaji, mempelajari fikih mazhab Hambali. Fikih mazhab Hambali melalui ayahnya sendiri. Langsung belajar kepada ayahnya sang alim kitab-kitab fikih mazhab Hambali. Beliau juga banyak mutalaahnya, banyak membaca kitab-kitab para ulama. Beliau juga biasa membaca ilmu di hadapan orang tuanya, membaca buku-buku tafsir, buku-buku hadis, buku-buku usul, dan fokus mengkaji, mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan kitabnya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kitab-kitab dua imam inilah yang banyak mempengaruhi pemikiran beliau, kepribadian beliau, arahan-arahan pandangan-pandangan beliau, ra'yu-ra'yu beliau. Barakallahu fikum. Sehingga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini dari mulai kecil sudah belajar mengkaji agama dengan mendalam. Belum genap 10 tahun sudah hafizul Quran. Langsung melalui ayahnya dan melalui keluarganya yang lain. Di saat yang sama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala juga melakukan rihlah ilmiah, bepergian untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari ulama-ulama negerinya. Beliau mengkaji ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab dan yang lain-lainnya. Beliau kemudian pergi menuju ke Basrah, menuju ke Ihsa, menuju ke kota Makkah, ke kota Madinah, berjumpa dengan ulama-ulama negeri-negeri tadi, mengambil ilmu dari mereka, sehingga mendapatkan banyak kitab, banyak marajik, banyak ijazah, dan segala macamnya dari ulama-ulama negeri tadi. Disebutkan oleh cucu beliau, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh, yang menulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, menjelaskan secara global bagaimana kakeknya dulu menimba ilmu agama, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi ini. Dikatakan innahu nasha'a fi talabil ilmi wa takharraja ala ahlihi fi sinis saba thumma rahala li talabil ilmi lil Basrah mirara wa lil Ihsa thumma ila al Madinah. Beliau ini tumbuh kembang di dalam talabul ilmi, mencari ilmu. Beliau sudah takharraja ala ahlih, keluar ilmunya, menyerap ilmu yang banyak pada keluarganya sendiri di usia-usia masih kecil. Lalu beliau rihlah ilmiah, talabul ilmi ke Basrah berkali-kali, kemudian ke Ihsa, kemudian ke kota Madinah. Luar biasa. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, beliau ini bukanlah orang-orang yang dikatakan orang-orang nol, nihil ilmiahnya. Bukan orang-orang yang dikatakan jahil apalagi. Tapi beliau dikenal di kalangan para ulama di masa itu sebagai orang yang betul-betul semangat dalam talabul ilmi di masa masih kecil. Dan dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan hafalan yang begitu luar biasa. Banyak hafalannya, banyak membaca, banyak mutala'ah, banyak rihla ilmiah. Luar biasa. Sehingga kemudian beliau barakallahu fikum menjadi seseorang yang alim pada masanya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Dahru Iftirai Ahli Zaygi wal Irtiyab, menjuluki beliau dengan Al-Alimun Nihrir, Al-Mujaddidul Kabir, Sahibul Himmah wal Azimah, As-Sadiq Al-Mukhlis fi Dinih, والناصح لله ولكتابه ولرسوله وللإسلام والمسلمين وللصديق والعدو. Beliau seorang alim yang nihrir, seorang mujaddid pembaharu besar yang memiliki himmah yang begitu kuat membaca, memiliki azam yang kuat, tekad yang bulat, orang yang jujur, orang yang ikhlas pada agamanya, menasihati untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk Islam wal muslimin, menasihati untuk teman dan musuhnya bahkan. Pujian yang begitu tinggi. Dan beliau juga dikenal dengan sebutan Syekhul Islam dikarenakan keilmuannya. Beliau memiliki guru-guru yang cukup banyak. Di antaranya adalah ayahnya, Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Juga Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Mausili, Qadhi Basrah. Juga Asy-Syaikh Hasan Al-Islambuli, ulama Basrah. Beliau juga berguru pada Asy-Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syafi'i dari Ihsa. Juga berguru pada Asy-Syaikh Zainuddin Al-Maghribi. Juga Asy-Syaikh Hasan At-Tamimi. Juga berguru kepada Asy-Syaikh Muhammad Hayat As-Sindi dari India. Beliau disanjung dan dipuji oleh para ulama pada masanya, disanjung oleh ulama-ulama negerinya. Cukup banyak barakallahu fikum para ulama-ulama kita, para ulama-ulama kaum muslim pada masa itu yang menyanjung, yang memuji Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Diakui keilmuannya, diakui kelurusan madhab dan akidahnya. Di antara yang memuji beliau adalah Al-Allamah Muhammad Ibnu Ismail Al-Amir San'ani, Al-Imam San'ani rahimahullah, yang punya kitab Suburus Salam dan buku-buku yang lainnya. As-San'ani lahu qasidatun masyhurah fi ta'yidi syekh, memiliki sebuah qasidah yang sangat masyhur membela Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Juga di antara yang memuji beliau ialah Al-Imam Syaukani rahimahullah, Al-Allama Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani rahimahullah, yang punya kitab Nairul Autar dan tafsir Fathul Qadir dan yang lain-lainnya. Beliau memiliki abyad ra'i'ah fi ritha'ih, memiliki bait-bait yang begitu indah, bait-bait syair yang begitu indah yang menjelaskan tentang kematian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pujian-pujian ketika wafatnya beliau, memuji dakwah beliau dan yang lain-lainnya. Di antara yang memujinya pula ialah Syekh Al-Allama Muhammad Khalil Harras, yang punya kitab Syarah Aqidah Al-Wasitiyah. Juga Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, dan para masyayikh yang lainnya yang sezaman dengan beliau atau yang setelahnya, atau bahkan semua ulama-ulama yang ada di zaman kita sekarang ini dari kalangan ulama-ulama sunnah semua madhab, memuji beliau rahimahullahu ta'ala. Diakui keilmuannya, diakui kepakaran ilmiahnya, diakui kitab-kitabnya, diakui dakwahnya, dipuji dakwahnya sebagai dakwah islahiyah, dakwah perbaikan umat, dakwah tauhid, dakwah sunnah, bahkan beliau digelari dengan al-mujaddid, pembaharu, pembaharu Islam. Barakallahu fikum. Bahkan dikatakan beliau sebagai mujaddid al-qarnu tsani asyar, pembaharu abad 12. Barakallahu fikum. Ini sekelumit tentang siapa sungguhnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Bukan orang awam, bukan orang jahil, bukan orang pengangguran. Beliau alim kabir pada masanya, ulama yang terkemuka pada masanya, hidup di tengah-tengah keluarga ilmu di masa kecilnya, sudah menimba ilmu di masa kecilnya, menimba ilmu di berbagai macam tempat dan wilayah dan kota, bahkan berjumpa dengan ulama-ulama negeri tersebut, dan diakui keilmuannya, bahkan diakui sebagai seorang alim kabir, mujaddid kabir, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Ini perlu sampaikan ya ikhwan, supaya antum jangan memandang kecil sosoknya beliau. Beliau sosok yang besar, yang begitu mulia pada masanya. Belum lagi kalau menyebutkan murid-muridnya beliau, bisa dikatakan hampir semua ulama-ulama Najd, Makkah, Madinah dan sekitarnya, semua ulama-ulama Najd itu adalah putra-putra beliau sendiri, cucu-cucu beliau sendiri, murid-murid beliau sendiri. Imma min auladih au min ahfadih au min talamidatih. Dan terus sampai sekarang ini, dari kalangan para ulama kita yang ada di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, itu merupakan silsilah murid ke guru, ke guru, ke guru, sampai kepada beliau, merupakan anak-anak cucu-cucu muridnya beliau sendiri, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Bahkan bisa dikatakan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia sekarang ini, merupakan buah thamarah daripada dakwah tauhid yang disebarkan oleh beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi bersama dengan Al-Saud ketika itu. Barokah dakwah beliau terasa sampai sekarang ini, dirasakan oleh kaum muslimin seluruh dunia. Kemudian ikhwanatina azakumullah, yang paling penting di sini adalah apa akidah beliau? Apa akidah beliau? Apakah akidah beliau ini akidah yang menyimpang, ataukah akidah beliau ini akidah yang lurus? Disebutkan dalam kitab Dahru Iftira'at Ahli Zaygh wal Irtiyab oleh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, di halaman yang ke-33 beliau membuat sebuah bab pembahasan tentang akidatul Imam Muhammad wa manhajuh. Beliau menyatakan huwa ala aqidati salafis salih minas sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan. Beliau di atas akidah salafus salih, dari kalangan para sahabat, para tabi'in yang ikut dengan mereka dengan baik. Wa aqidatu a'immati sunnati wal huda. Beliau di atas akidah para imam-imam sunnah dan imam-imam petunjuk. Lam yukhalifhum fi syai'in la fi babi asma'illahi ta'ala wa sifatih wala fil imani wal kufur, wala fil wa'di wal wa'idi wal syafa'ah, wala fil amri minal umurul ghaibiyah, wala fi ghairiha, wala yukaffiru illa man kaffarahu Allahu wa rasuluh, wa kaffarahu salafus salih, wa qtada dhalika usul ahli sunnati wa manhajuhum. Beliau, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, tidak menyelisihi ulama-ulama sunnah, tidak menyelisihi salafus salih sedikit pun dalam perkara akidah, tidak menyelisihi dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak pula dalam bab iman dan kufur, tidak pula dalam bab al-wa'd wal-wa'id, janji-janji, ancaman-ancaman dan syafa'ah, tidak pula menyelisihi dalam satu perkara pun dari perkara-perkara gaib atau perkara-perkara yang lainnya. Bahkan beliau tidak mengkafirkan kecuali orang-orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya, yang dikafirkan salafun salih, sesuai dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah dan manhaj ahlu sunnah dalam bab pengkafiran. Lalu beliau mengatakan, kata Syekh Rabi bin Hadi, wa hadza syai'un ma'rufun anhu wa wadihun wuduha asy-syamsi walillahil hamd la yunkiruhu illa a'mal basirah. Ini sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang begitu masyhur dari beliau. Wadih, begitu jelas, sejelas matahari. Walhamdulillah, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang buta mata hatinya. Ini global pernyataan dari para ulama kita, di antaranya pernyataannya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Akan sangat penting barakallahu fikum ketika kita membacakan langsung pernyataan langsung dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, yang dengan tegas menyatakan akidah beliau. Akan saya bacakan terjemahannya saja, dikarenakan cukup panjang barakallahu fikum. Akan saya bacakan pernyataan langsung dari beliau rahimahullah yang menjelaskan tentang apa akidah Rasul, akidah beliau. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah di juz yang pertama halaman 28 dan setelahnya. Langsung pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang menjelaskan tentang akidahnya. Itu beliau tuliskan sebagai jawaban, sebagai jawaban untuk orang-orang yang menanyakan bagaimana akidah beliau. Beliau mengatakan terjemahannya, teks Arabnya bisa dilihat dalam kitab Ad-Durarus Saniyah bagian awal juz pertama halaman 28 setelahnya. Akidah beliau sudah disendirikan dengan judul Akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dan disyarah oleh para ulama kita. Beliau mengatakan, aku bersaksi, mempersaksikan Allah dan mempersaksikan para malaikat yang hadir di sini, dan aku persaksikan kalian bahwasanya aku meyakini apa yang diyakini oleh al-firqatun najiyah, ahlus sunnati wal jamaah, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, kebangkitan setelah mati, beriman kepada takdir baik dan buruknya, termasuk iman kepada Allah, beriman dengan apa-apa yang Allah sifatkan, yang Allah sifati dirinya dalam kitab sucinya atau melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan tanpa tahrif, dengan tanpa ta'til. Bahkan aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Aku tidak menafikan, tidak meniadakan dari Allah apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Aku tidak mentahrif, merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Aku tidak berbuat ilhad, penyimpangan pada nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah. Aku tidak melakukan takyif. Aku tidak menyerupakan, kata beliau, aku tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sebab Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yang sekufu dengannya, yang setanding dengannya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya dan mengetahui tentang yang selainnya. Allah adalah zat yang paling jujur ucapannya, yang paling indah hadisnya, perbincangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi dari kalangan ahli takyif, ahli tamthil. Dan Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang ditiadakan dari Allah oleh orang-orang yang meniadakan sifat dari kalangan ahli tahrif dan ahli ta'til. Faqala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mengatakan al-firqatun najiyah, pertengahan dalam bab perbuatan-perbuatan Allah antara sekte Qadariyah dan Jabriyah. Mereka pertengahan dalam bab ancaman-ancaman Allah antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Mereka pertengahan dalam bab iman dan agama antara sekte Haruriyah dan Mu'tazilah dan sekte Murji'ah Jahmiyah. Mereka al-firqatun najiyah, pertengahan dalam bab mensikapi para sahabat Rasulullah SAW antara Rafidah dan Khawarij. Pertengahan. Dan saya meyakini Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan dari sisinya, bukan makhluk. Dari Allah permulaannya dan kepada Allah pula akan kembali. Saya meyakini Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakiki. Allah menurunkannya kepada hamba dan rasulnya dan orang kepercayaannya atas wahyunya dan safirnya, delegasinya antara Allah dan hamba-hambanya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Saya beriman bahwasanya Allah Maha berbuat atas apa yang Allah kehendaki. Tidak ada sesuatu pun pada kekuasaan Allah melainkan dengan kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari masyiahnya. Tidak ada sesuatu pun dari alam ini yang keluar dari takdirnya Allah. Dan tidak ada yang muncul kecuali dari pengaturan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengelak dari takdir yang ditetapkan oleh Allah. Dan tidak bakal ada seorang pun yang melampaui apa yang telah digariskan di lauhil mahfud, lauhil mastur. Saya meyakini dan mengimani dengan semua yang dikhabarkan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Aku beriman adanya fitnah kubur, nikmat kubur. Aku beriman roh-roh akan dikembalikan kepada jasadnya, lalu dia akan bangkit, umat manusia bangkit menuju Rabbul Alamin dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, belum dikhitan. Matahari nanti akan mendekat kepada mereka. Mizan-mizan, timbangan-timbangan akan dipancangkan, akan ditimbang amal-amal hamba dengan itu. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang merugi diri-diri mereka di neraka jahanam mereka abadi. Dan saya meyakini diwan-diwan akan diseperluaskan, diwan catatan amal. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Aku beriman dengan telaga Nabi Muhammad SAW yang ada di pelataran kiamah, arsatul kiamah. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminum daripada yang satu minuman saja, dia tidak akan dahaga selamanya setelah itu. Aku juga beriman bahwasanya sirat, jembatan dipancangkan di atas punggung jahannam. Semua umat manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Aku juga beriman dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Beliau orang pertama yang memberi syafaat, orang pertama yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. Tetapi ingat, syafaat itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah izin dari Allah dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridai. Wa qala ta'ala, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi?" Siapa orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin daripada-Nya? Wa qala ta'ala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit-langit ini, syafaat mereka tidak bisa mencukupi apapun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Ingat, Allah tidak ridha kecuali dengan tauhid. Allah tidak akan mengizinkan kecuali untuk ahli tauhid. Adapun kaum musyrikin, mereka tidak mendapatkan bagian dari syafaat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan bermanfaat bagi kaum musyrikin syafaatnya orang-orang berikan syafaat. Kata beliau rahimahullah, saya juga beriman bahwasanya surga dan neraka makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Dan saya juga beriman bahwasanya surga dan neraka hari ini sudah ada. Sudah ada pada hari ini. Tidak akan fana. Dan saya juga beriman bahwasanya kaum mukminin nanti akan melihat Rabb-nya dengan mata-mata mereka sendiri di malam kiamat. Sebagaimana mereka menyaksikan melihat bulan di malam purnama, tidak akan berdesakan dalam melihatnya. Aku juga beriman bahwasanya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Tidak sah iman seorang hamba hingga beriman dengan kerasulannya, mempersaksikan kenabiannya. Dan saya juga beriman bahwasanya umat rasul yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Dzunnurain, kemudian Ali Al-Murtada, dan baqiyatul asyarah, sisa 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk dalam surga. Kemudian ahli Badar, kemudian ahli Syajarah, yaitu orang-orang yang ikut dalam bai'atul ridwan, kemudian semua para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan saya, kata beliau, berloyalitas, saya memberikan wala loyalitas kepada para sahabat Rasul. Saya menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Aku mendoakan ridha Allah untuk mereka radhiyallahu anhum. Aku memohonkan ampun untuk mereka. Aku menahan diri dari kejelekan-kejelekan mereka. Aku diam dari perkara-perkara persengketaan di kalangan para sahabat. Aku meyakini fadilah para sahabat mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat, Mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan jangan Engkau jadikan di hati-hati kami perasaan dengki, benci kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, Engkau Zat yang Maha Raufur Rahim. Saya juga mendoakan ridha radhiyallahu an untuk ummahatul mukminin, istri-istri Nabi yang disucikan dari semua kejelekan. Aku juga mengikrarkan adanya karomah-karomah wali, dan yang nampak pada wali dari muka syafat. Hanya saja mereka tidak berhak sedikitpun dari hak-hak Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh diminta dari para wali apa-apa yang tidak mampu kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Juga aku tidak memastikan seseorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan surga dan neraka, kecuali orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Namun aku mengharapkan kebaikan untuk yang berbuat baik, dan saya mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat jelek. Dan aku tidak mengkafirkan, saya ulangi lagi, kata beliau, dan aku tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan tindakan dosa maksiat. Tidak pula aku keluarkan dia dari daerah Islam dengan kemaksiatannya. Dan saya juga memandang adanya jihad, jihad yang berlangsung bersama setiap penguasa, penguasa yang baik atau penguasa yang fajir. Dan saya meyakini salat berjamaah di belakang para imam, para penguasa diperbolehkan. Amalan jihad terus berlangsung semenjak Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti akhir umat ini berperang melawan Dajjal. Jihad tidak dibatalkan oleh kezaliman penguasa yang zalim atau adilnya orang yang adil. Dan saya berpendapat wajibnya mendengar dan mentaati penguasa-penguasa kaum muslimin, penguasa yang baik atau penguasa yang fajir, selama mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang memegang kekhilafahan, kemudian masyarakat bersatu di atas orang tadi, mereka meribai penguasa tadi, atau mungkin dia orang tadi menguasai kaum muslimin dengan pedangnya hingga dia menjadi khalifah penguasa muslimin, itu semuanya wajib kita taati dan haram memberontak dia. Dan saya juga memandang adanya hajru ahli bid'ah, memboikot ahli bid'ah, menjauhi mereka hingga mereka bertaubat, dan aku hukumi mereka dengan zahir. Aku serahkan rahasia-rahasia hati mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya meyakini bahwa semua perkara muhdatsah, perkara-perkara yang baru pada agama adalah bid'ah. Dan saya meyakini bahwasanya iman adalah ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, i'tiqad dalam hati, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi syahadat la ilaha illallah, yang paling rendah menjauhkan gangguan dari jalan. Dan saya memandang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam syariat Muhammad yang suci ini. Beliau mengatakan fahadihi aqidatun mujazah, inilah akidahku secara ringkas. Harartuha wa ana mustaghilul bal, saya uraikan, saya jabarkan dalam keadaan hatiku sedang sibuk. Litatallamu ala ma indi, supaya kamu semuanya tahu apa akidahku ini. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah sebagai wakil atas apa yang kami ucapkan. Intaha. Dari mulai awal sampai akhir beliau menyatakan akidahnya, barakallahu fikum, tidak ada satupun poin yang perlu dikritik, dan tidak ada yang dikritik. Dari mulai awal hingga akhir beliau menyatakan akidahnya, semua itu adalah akidah yang diajarkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, akidah para sahabatul kiram, para tabi'in, atba'ut tabi'in, akidahnya Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan akidahnya a'immatul huda was sunnah, imam-imam petunjuk dan imam-imam sunnah, tidak ada satu pun yang menyimpang. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dalam risalah beliau Min A'lamil Mujaddidin di halaman yang ke-102, setelah belum menyampaikan menyebutkan seharfan biharf langsung dengan huruf-hurufnya dari akidahnya beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, belum mengomentari. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa bihadza yu'lam anna akidatahu rahimahullah hiya akidatus salafis salih wa annahu bari'un mimma nasabahu ilaihi a'da'uddin min annahu ala madhhabil khawarij. Dengan ini diketahui secara pasti bahwasanya akidah beliau rahimahullah adalah akidah salafus salih. Beliau berlepas diri dari apa yang dituduhkan kepada beliau oleh musuh-musuh agama yang menyatakan beliau memiliki akidahnya kaum khawarij, yang mengkafirkan orang dengan serampangan. Dusta itu. Akidah beliau akidah salaf. Beliau anti dengan khawarij dan tidak memiliki pemahaman khawarij sedikit pun. Gamblang jelas. Ini akidahnya Ibnu Taimiyah. Ini akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pula akidahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini akidahnya para sahabah, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ya ini yang namanya akidah Islam. Ya ini akidah yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menyimpang sedikit. Apakah ada di situ pernyataan saya mengkafirkan semua orang yang melawan saya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Sehingga jelas gamblang bahwasanya akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, akidah salaf, akidahnya para sahabat, para tabi'in, para atba'un tabi'in. Kemudian barakallahu fikum, perlu juga disampaikan di sini terkait dengan usul dakwatihi, bagaimana prinsip-prinsip dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kalau tadi perkara akidah, sekarang perkara prinsip-prinsip dakwah beliau juga perlu disampaikan supaya kita lihat apakah ada penyimpangan pada prinsip-prinsip dakwah beliau ataukah tidak. Disebutkan juga di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah juz yang pertama halaman 62 dan setelahnya, disebutkan oleh beliau sendiri Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan prinsip-prinsip dakwahnya, beliau mengatakan, adapun agama yang kami peluk, maka kami memeluk agama Islam yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah mengatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Agama kami agama Islam, bukan agama yang lain. Adapun apa yang kami dakwahkan kepada manusia ialah kami mengajak umat manusia kembali kepada tauhid, memurnikan ibadah untuk Allah semata, di mana Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam untuk menyatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, wahai Nabi, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Subhanallah, mahasyi Allah, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid-masjid itu untuk Allah, milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada siapa bersama dengan Allah azza wajalla. Yang kami dakwakan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Itu yang Allah perintahkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Adapun kata beliau, hal-hal yang kami larang, kami melarang umat manusia daripadanya. Fanahainahum 'anasyirk. Kami melarang umat manusia dari kesyirikan-kesyirikan yang Allah berfirman tentangnya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh Allah akan haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Juga Allah mengatakan kepada nabinya, Allah mengatakan kepada nabinya dengan pernyataan yang tegas, padahal Nabi Muhammad disucikan dari syirik. Allah mengatakan dengan tegas tentang nabinya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Rasul, kalau seandainya kamu syirik, maka akan hancur binasa, akan sirna semua amal-amal kamu, dan kamu termasuk golongan orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Tetapi hanya kepada Allah lah kamu beribadah, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Rasul tidak mungkin syirik. Para anbiya wal mursalin juga tidak mungkin syirik. Tapi Allah mengancam, kalau seandainya kamu syirik, batal semua amal-amal kamu. Adapun belum mengatakan wa nuqatiluhum alaih, dan kami memerangi umat manusia di atas kesyirikan ini. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah ay syirik. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, yakni tidak ada lagi yang namanya syirik. Kemudian belum mengatakan selain itu, adapun yang kalian sebutkan tentang hakikat ijtihad, maka persaksikan kami adalah orang-orang yang taklid kepada Quran dan Sunnah. Kami adalah orang-orang yang mengikuti Quran dan Sunnah dan Salafus Saleh, mengikuti apa yang dipegangi dari ucapan-ucapan Imam Mazhab 4, mengikuti yang mu'tamad, yang terpercaya, yang dipegangi dari pernyataan Mazhab 4, ulama Mazhab 4, yaitu Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Al-Imam Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, kami tidak mendatangkan sesuatu pun yang menyelisihi nakli dari Quran dan Sunnah atau yang diingkari oleh akal. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, kami memerangi para penyembah-penyembah berhala sebagaimana Rasulullah memerangi mereka. Kami memerangi mereka dikarenakan tidak mau sholat, tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana mereka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Adapun dalam perkara takfir, mengkafirkan orang lain, maka aku fa'ana ukaffiru man arafa dinar rasul thumma ba'da ma arafa usabbah. Aku hanya mengkafirkan seseorang yang mengerti agama Rasul, lalu setelah mengerti agama Rasul, ternyata dia mencaci maki agama tadi, ternyata dia melarang orang lain dari agama tadi, ternyata memusuhi orang-orang yang beragama dengan agama tadi. Orang semacam inilah yang saya kafirkan. Dan beliau mengatakan, wa aktsarul ummah walillahil hamd laisu kadzalik. Dan alhamdulillah mayoritas umat tidak demikian keadaannya, sehingga aku hanya mengkafirkan orang-orang yang memang layak dikafirkan, yang mencela agama Islam, yang melarang orang dari agama Islam, yang memusuhi agama Islam. Dan alhamdulillah kebanyakan muslimin tidak demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan, prinsip-prinsip dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah yang beliau nyatakan sendiri. Juga demikian, dari semua prinsip-prinsip tadi tidak ada sesuatu pun yang melanggar syar'i, tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bahkan sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah dan pemahaman salafun ummah, bahkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para imam madzhab Abu Hanifah, Ahmad, ya, Malik bin Anas Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, ini akidah beliau. Dan dirinci oleh para ulama-ulama una terkait dengan akidah beliau, terkait dengan madhab beliau, terkait dengan prinsip-prinsip dakwah beliau. Panjang dan lebar dibuktikan bahwasanya beliau di atas akidah salafiyah, akidah yang sahihah, prinsip-prinsip dakwahnya sahihah, tidak ada yang baru, tidak ada yang baru, hanya mengajarkan kepada umat Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, mengajak umat kembali pada Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, dan mengajak umat untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata tanpa kesyirikan, dan tamassuk sunnah, memegangi sunnah Rasul dengan tanpa penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Barakallahu. Ini khulasah ringkasnya. Khulasah ringkasnya. Dari sini fadlina azakumullah, apa yang didakwahkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi itu bukan kesesatan, bukan penyimpangan, bukan radikalisme, bukan terorisme, bahkan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari Islam, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari akidah Islam atau dari bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, atau dari apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, bahkan tidak ada yang beda dengan para imam-imam madhab yang lain, baik itu al-imamu Syafi'i rahimahullah, al-imamu Ahmad rahimahullah, al-imamu Malik rahimahullah, dan para ulama-ulama yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Akidahnya salafiyah, akidahnya sahihah. Ada apa dengan Wahabi? Tidak ada apa-apa. Yang mereka katakan sebagai Wahabi adalah Muslim yang betul-betul di atas bimbingan yang benar. Kenapa kok dikatakan Wahabi? Naam, dikarenakan mereka adalah seorang Muslim yang betul-betul bertauhid dengan benar, memurnikan ibadahnya dengan benar, tanpa ada kotoran syirik sedikitpun. Kenapa dikatakan Wahabi? Dikarenakan mereka mendakwakan tauhid dan anti syirik. Kenapa dikatakan Wahabi? Dikarenakan mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, anti bid'ah. Kenapa dikatakan Wahabi? Dikarenakan mereka inilah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan, sekte-sekte sesat yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Kenapa dikatakan Wahabi? Dikarenakan mereka inilah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah dengan berbagai macam kesyirikan yang ada pada mereka. Kenapa dikatakan Wahabi? Dikarenakan mereka lah yang membongkar penyimpangan Syiah, Rafidah, yang dikafirkan oleh kebanyakan ulama ketika itu dikarenakan akidahnya yang rusak. Kenapa dikatakan Wahabi? Dikarenakan mereka lah yang membongkar akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, akidah As'ariyah, akidah Maturidiyah dalam perkara asma dan sifat. Kenapa dikatakan Wahabi? Dikarenakan mereka lah yang membongkar pemahaman Khawarij, yang memberontak penguasa, yang membongkar pemahaman Khawarij, yang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, yang membongkar pemahaman Khawarij, yang mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Kenapa dikatakan Wahabi? Merekalah pengusung kebenaran, merekalah pengusung kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, merekalah pengusung tauhid yang murni, mereka pengusung sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa dikatakan Wahabi? Ya dikarenakan ahlul haq. Barakallahu fikum. Hanya saja penamaan Wahabi itu bukan datang dari para ulama-ulama Islam. Penamaan Wahabi itu datangnya dari musuh-musuh Islam, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan kaum Nasrani, dan yang semisal mereka. Namanya penamaan Wahabi itu muncul dari kalangan para sufiyah, dari kalangan Syiar Rafidhah, dari kalangan liberalisme jil dan semisalnya. Dari mereka itu dimunculkan untuk membuat umat lari daripadanya. Dan sesungguhnya kurang tepat kalau kemudian prinsip-prinsip di atas dikatakan sebagai Wahabi. Kurang tepat. Prinsip-prinsip di atas dikatakan sebagai Islam, dikatakan sebagai sunnah Rasul. Betul. Itu nama yang syar'i. Dikatakan sebagai bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dikatakan sebagai akidah Islam, akidah sunnah. Dikatakan sebagai akidah salaf, itu yang benar. Barakallah. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, alhamdulillah, mereka musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah, menggelarinya dengan kata-kata Wahabi. Kata sebagai ulama, kok syukur alhamdulillah pakai nama Wahabi. Nisbah kepada Al-Wahhab, nama Allah Azza wa Jal. Berarti nisbahnya kepada Allah. Berarti mereka lah orang-orang yang di atas bimbingan Allah, ahlul haq. Barakallahu fikum. Syukur alhamdulillah. Mestinya kalau menggunakan nama beliau kan Muhammad bin Abdul Wahab, dikasih nama? Dikasih nama? Muhammadiyah, kan begitu. Anggap dikasih nama Muhammad, alhamdulillah Muhammadiyah. Nabi Muhammad namanya Muhammad. Sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Yang jelas, ulama-ulama Islam tidak menggunakan istilah Wahabi atau Wahabiyah. Ulama-ulama Islam menggunakan istilah Islam, sunnah dan salaf. Islam, sunnah dan salaf. Dikatakan Islami, dikatakan sesuai dengan sunnah Nabi, dikatakan sebagai salafiyah, kembali kepada pemahaman salaf dari kalangan para sahabat, para tabiin, para tabi'in. Dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya Wahabiyah itu seperti ini, maka semua kaum muslimin yang di atas sunnah adalah Wahabi. Para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, asba'ut tabi'in Wahabi, para imam-imam kaum muslimin Wahabi, al-imam Syafi'i Wahabi, Imam Malik Wahabi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan semua ulama Wahabi. Dan wajib jadi Wahabi. Wajib jadi Wahabi. Kenapa? Wajib di atas Islam dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang tidak Wahabi dicurigai keislamannya, dikarenakan dia tidak kembali kepada Islam yang benar, tidak kembali kepada sunnah Rasul yang benar, tidak kembali kepada bimbingan salafun salih. Ingat Wahabi dengan makna tadi itu. Ayo teman apa? Nah, alhamdulillah diterangkan juga oleh para ulama kita, Syekh bin Baz rahimahullah, istilah ini Wahabi ini jadi istilah baik sebenarnya. Ya, sama dengan istilah Salafi, Sunni, istilah bagus. Sebab yang dituduh sebagai Wahabi adalah orang-orang yang berupaya kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang dikatakan sebagai Wahabi yang bertauhid murni, yang murni tauhidnya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tanpa ada syirik sedikit pun. Yang dikatakan sebagai Wahabi yang betul-betul mutamassik bis sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan tanpa ada penyimpangan-penyimpangan fitnah padanya. Luar biasa namanya. Sehingga ada apa dengan Wahabi? Tidak ada apa-apa ya. Dengan makna yang disebutkan tadi, Wahabiyah itu hak. Tapi ingat, para ulama tidak sepakat dengan istilah Wahabi. Ingat, para ulama enggak sepakat dengan istilah Wahabi. Mereka menggunakan istilah Islam, sunnah, salaf. Islam, sunnah, salaf. Agama Islam, akidah sunnah, akidah salaf, Wahabiyah. Tidak sekalipun mengkampanyekan Wahabiyah, nama Wahabiyah. Tidak sekalipun menyebarluaskan, memasyhurkan istilah Wahabiyah. Tidak. Yang dimasyhurkan Islam, sunnah, salaf. Islam, sunnah, salaf, Wahabiyah. Dan subhanallah, yang memasyhurkan nama Wahabiyah adalah musuh-musuh agama Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, yang paling penting di sini adalah kita juga perlu melihat barokah dan efek positif dari dakwah yang beliau lancarkan selama ini. Orang itu bisa menilai positif negatifnya sebuah dakwah dari hasilnya. Nah gitu ya, dari buah dakwahnya. Kalau dakwahnya jelek, membuahkan kejelekan. Khawarij misalkan, Khawarij punya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa yang zalim, mengkafirkan penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa hak. Karena dakwahnya menyimpang, hasilnya juga menyimpang. Mengajak orang untuk memberontak penguasa, jelek. Mengajak orang untuk melakukan pengeboman-pengeboman, jelek. Mengajak orang untuk bunuh diri, bom-bom bunuh diri, jelek. Mengajak orang untuk menteror kaum muslimin, jelek. Dakwahnya jelek, menghasilkan perkara yang jelek. Dakwah sufiyah, tarekat sufiyah yang dibangun di atas prinsip sufiyah, hakikat, ma'rifat, syariat, juga jelek pula hasilnya. Tidak mau dengan bimbingan Islam, ya tidak sholat, ya tidak puasa. Khomer dihalalkan, zina dihalalkan, tidak terikat dengan bimbingan syariah. Meyakini kalau sampai tingkatan hakikat dan ma'rifat, sudah tidak perlu lagi yang namanya bimbingan Islam. Halal semuanya, yang haram jadi halal, dan tidak terlibat dalam ibadah apapun. Jelek hasilnya, jelek hasilnya. Begitu pula semua dakwah-dakwah yang menyimpang, dakwah-dakwah yang sesat, akan menghasilkan perkara-perkara yang menyimpang, yang jelek juga. Kita lihat sekarang ini, bagaimana dakwah yang dilancarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala menghasilkan perkara yang bagus ataukah perkara yang jelek. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam risalah beliau Min A'lamil Mujaddidin, beliau menyatakan di halaman 113 dan setelahnya, Inna da'wata syaikhi walillahil ham lamma kanat da'watan khalisatan lillah mutarassimatan manhaj rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'tamidatan alaih mustamidatan ilmuha minal kitabi was sunnah sara laha athyabul athar wastamarra naf'uha wa batiya atharuha wa antajat lil ummah khairatin katsirah. Dakwah syekh, dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini walillahil ham, tatkala sebuah dakwah yang ikhlas karena Allah selalu di bawah bimbingan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan manhaj Rasul, ilmunya bersumber dari kitab dan sunnah, maka dakwah ini memiliki efek yang begitu positif, pengaruh yang begitu baik, kemanfaatannya terus berlangsung dan masih ada sampai sekarang ini bekas-bekas dakwahnya, dan menghasilkan untuk umat ini kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya kata beliau, yang pertama, qiyamu daulatin islamiyah tegaknya daulah Islamiyah, wahia daulatu Ali Su'ud, daulah Saudiyah yang sekarang ini. Mamlakah Arabiyah Saudiyah adalah satu-satunya negara Islam berasaskan Quran, Sunnah dengan pemahaman Salaf, satu-satunya di dunia ini sekarang ini. Dinyatakan langsung oleh para raja-rajanya. Yang terakhir Raja Salman, Malik Salman, tegas menyatakan kami adalah pengikut Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Kami bukan Wahabi, tapi kami adalah Salafi. Kami bukan Wahabi, kami Salafi. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Itu hanya bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Tegas. Tegas. Itu disampaikan semua raja-raja yang lain. Ini buah pertama. Tegaknya daulah Islamiyah, yaitu daulatu Ali Su'ud. Alladzina azaru hadhihi da'wah wa jahadu fi sabiliha. Orang-orang yang membela dakwah syekh ini dan mereka berjihad fi sabilillah. Dan kata beliau, kata Syekh Saleh Fauzan, dan daulah ini sampai sekarang masih ada alhamdulillah, berhukum dengan syariat Allah, mengkhidmat dua haram yang mulia, Mekah dan Madinah, dan mengokohkan kaum muslimin, membantu kaum muslimin di semua tempat di seluruh penjuru dunia ini, dalam bentuk memakmurkan masjid, membuat markas-markas islami, markas-markas pendidikan, menyebarkan dakwatul Islam. Nah, antum sekarang rasakan bagaimana daulatul tauhid sudah 3 abad lebih itu daulah, sampai sekarang terus tegak di atas Quran dan Sunnah. Barokah dakwahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Semua kaum muslimin merasakan barokahnya, merasakan nikmatnya. Tidak ada seorang muslim pun yang punya iman melainkan merindukan negeri tauhid, merindukan negeri tauhid, merindukan Mekah dan Madinah. Ya baik. Bahkan orang-orang yang benci Wahabi, kata mereka, yang anti Wahabi, yang anti Saudi, makan dari sana, cari usaha di sana, kerjanya di sana, dapat bantuan dari sana. Barakallahu fikum. Wah, kan luar biasa. Bantuan-bantuan Saudi untuk kemanusiaan-kemanusiaan luar biasa. Ketika semua orang-orang yang anti dengan Islam, anti dengan Sunnah, atau anti dengan Saudi, mengecam negara Saudi, mana bantuan kalian terkait dengan masalah pengungsi Syria contohnya? Wah, pada bersuara sumbang, mana, disebutkan, lihat Eropa, lihat Amerika, dan segala macam, heboh. Saudi diam-diam saja, terpaksa harus berbicara, sampaikan dengan resmi terkait dengan pengungsi Syria. Orang-orang Eropa, Amerika saja tidak sanggup untuk menampung 10.000 orang baru direncanakan. Eropa kedatangan 200.000 pengungsi Syria, bingung. Rapat sana, rapat sini, muktamar sana, muktamar sini, pertemuan sana, pertemuan sini, negara repot. Dan ternyata terbukti di lapangan, barakallahu fikum, mereka hanya menerima pengungsi-pengungsi dari kalangan Nasrania saja. Yang muslimin dibiarkan mati di lautan. Menerima kalau kaum muslimin murtad dari agamanya, masuk Kristen, diterima sebagai pengungsi. Terbukti mereka hanya menyediakan tenda-tenda kayak orang-orang kemah lagi sekolah aneh, Pak. Tenda-tenda dari plastik-plastik itu, yang kalau seandainya ada hujan deras, hancur. Kalau seandainya ada angin kencang, berterbangan. Kalau seandainya ada panas yang terik, kepanasan. Ketika ada dingin yang menyengat, kedinginan. Tenda biasa. Terbongkar ketika mereka memberikan makan kepada pengungsi-pengungsi Syria, memberi makan kayak memberi makan kucing, memberi makan anjing. Nauzubillah min dzalik. Dikumpulkan dari sebuah tempat. Hah? Dijaga oleh tentara dengan senjatanya. Kemudian yang namanya roti dilempar tengah-tengah mereka. Rebutan kayak anjing. Nauzubillah min dzalik. Tapi heboh, kami. Mana Saudi? Hah? Orang-orang yang cinta barat dari kalangan liberalisme dan yang lain-lainnya, itu Eropa, mana Saudi? Itu Amerika, mana Saudi? Terpaksa bicara, Saudi. Saudi sudah menampung sekitar 2 juta orang-orang Syria. Tidak ada yang heboh. Tidak perlu rapat sana, rapat sini. 2 juta orang ditempatkan di wilayah Yordania, dibikin yang namanya tempat-tempat tinggal semi permanen, bukan menggunakan yang namanya terpal-terpal tadi, resmi permanen, rapi, tertata di area begitu luas, lengkap dengan AC-nya, lengkap dengan airnya, lengkap dengan masjidnya, lengkap dengan rumah sakitnya, lengkap dengan logistiknya, lengkap dengan semuanya. Tidak ada rame-rame itu. Saudi menerima hampir 500 ribu. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 500 ribu pengungsi Syria masuk ke wilayah Saudi. Ini ada yang heboh itu. Barakallahu fiikum. Nah, lihat bagaimana mereka-mereka ini diperlakukan sedemikian rupa, begitu manusiawi, dimuliakan, luar biasa. Tapi memang dikarenakan pekerjaan Saudi itu pekerjaan yang ikhlas lillahi ta'ala, tanpa pamrih. Tidak pernah kemudian diekspos di media-media lillahi ta'ala ya. Nih, sebutkan semua gambar-gambar yang ada. Nih, bedakan antara Eropa dengan Saudi. Jauh. Jauh. Barakallahu fiik. Tidak usah jauh-jauh, Aceh kemarin ketika tsunami, bantuan yang paling besar Saudi. Dibuatkan rumah-rumah, tempat-tempat tinggal, dibikinkan yang namanya rumah sakit, rumah sakit. Bantuan murni, murni, bukan utang. Bukan utang. Ratusan miliar jumlahnya. Resmi bantuan, bukan utang. Yang lainnya utang. Allahul Musta'an. Itu barokahnya dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua, di antara buah dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ialah, kata Syekh Shalih Fauzan di sini, tashihul aqidah al-islamiyah, mensahihkan, membersihkan, memurnikan akidah Islamiyah dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran bid'ah, kotoran-kotoran khurafat. Mengembalikan akidah Islam ke sumbernya yang murni, Al-Quran dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini juga demikian. Walhamdulillah untuk negara Saudi yang namanya situs-situs syirik dan bid'ah dilenyapkan. Dilenyapkan. Tampak dengan jelas tauhid di sana, sunnah di sana, dan tidak ada simbol-simbol kesyirikan di sana. Barakallahu fikum. Yang ketiga, di antara buah dakwah beliau ini, imtidadu athari hadhihi da'wah al-mubarakah kharija biladiha, pengaruh dakwah yang barokah ini meluas sampai keluar negeri tauhid, hingga mengambil kemanfaatan dengan dakwah ini setiap orang yang tujuannya adalah kebenaran di semua penjuru dunia. Di Syam, di Mesir, di Maghribul Arabi.